بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وتابعيهم من استوفاه وبعد. إخوة الإسلام، saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahibbul Arab li thalas, bi annani Arabi wal Qur'an Arabi wa lughatu ahli al-jannati Arabi." Artinya, cintailah Arab itu karena tiga hal. Pertama, apa? Li annani Arabi, karena aku ini orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Wa lughatu ahli al-jannati Arabi, dan bahasanya para penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Maka dari itu, barang siapa yang mencintai nabinya orang-orang ajam dan orang Arab, barang siapa yang ingin memahami isi Al-Quran yang berbahasa Arab, badan barang siapa yang ingin masuk surga, yang surga itu bahasanya adalah bahasa Arab, maka kuncinya adalah pelajarilah bahasa Arab. Maka dari itu, ikhwani fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita mempelajari bahasa Arab adalah bukan untuk sebagai kita bisa ngomong bahasa Arab, menjadi guide travel, haji dan umrah, cuma hanya sekedar kita bisa bercakap-cakap aktif berbahasa Arab, kaifa haluka, mana anta, bukan itu. Tapi apa? Tapi tujuan mempelajari bahasa Arab, tata kaidah bahasa Arab, nahwu dan sorab itu adalah untuk memahami Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena cinta Rasulullah, karena ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, kata Al-Imam Al-Imriti dalam bukunya Imriti, Nazam Imriti mengatakan, "Wan-nahwu awla awwalan ayyulama idzil kalamu dunahu lan yufhama." كَيَفْهَمُ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ الدَّقِيقَةِ الْمَعَانِي وَالنَّحْوُ أَوْلَى أَوَّلًا أَيُّهَا. Dan nahwu, kaidah bahasa Arab, أَوْلَى أَوَّلًا أَيُّهَا, itu adalah yang paling wajib dipelajari yang pertama kali. Yang pertama kali paling wajib untuk dipelajari. Kenapa? إِذِلْ كَلَامُ دُونَهُ لَنْ يُفَمَا, yang mana kalamul Arab, bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah, Hadis, kitab para ulama-ulama klasik, illa bihi, kecuali dengan nahwu dan sorab. Kemudian lagi, kayafhamu ma'ani al-Qur'ani, supaya mereka yafhamu ma'ani al-Qur'ani, memahami makna-makna Al-Quran, Sunnah, wa sunnatid daqiqatil ma'ani, dan sunnah yang daqiqa. Hadirin ikhwan fillah, Al-Quran itu bahasa Arab yang mana tidak bisa dipahami kecuali dengan tata kaidah bahasa Arab. Al-Quran itu ada yang mutlak, ada mujmal, ada muqayyad, ada am, ada mubayan, ada khas, dan lain sebagainya. Al-Quran itu mutlak, muqayyad, semuanya itu tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Ngawur, ngawur, ngawur. Orang yang tidak pernah kenal dengan nahwu dan sorab, kemudian dia mentafsirkan Al-Quran, haram. Maka dari itu, Ibnu Abbas mengatakan, "Man qala 'anil Qur'ani bi ra'yihi faqad dhalla wa adhal." Barang siapa yang mengatakan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya, maka sungguh dia sesat dan menyesatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Al-Imam Al-Asma'i mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'ala talibil 'ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ay yadkhula fi jumlati qawli sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis mutawatir. Sesungguhnya yang paling saya takutkan atas talibil ilmi, atas para penuntut ilmu, adalah idza lam ya'rifin nahwa, ketika dia tidak mengetahui nahwu, tidak mengetahui saraf, maka mereka akan termaktub dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba," barang siapa yang mendustakan atas saya, "falyatabawwa maq'adahu minan nar," maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Nauzubillah. Ngomong Al-Quran, ngomong hadis harus ekstra hati-hati. Na'udzubillah kalau kita tidak ngerti kaidah nahwu dan sorof, kemudian kita berani buka Al-Quran, kemudian mentafsirkan Al-Quran kepada orang dengan apa, minimal dengan ilmu yang kita miliki. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahi ma us'alu mas'alatan min masailil fiqhi illa ajabtu anha biqawaidin nahwi." Artinya, demi Allah, saya tidak pernah ditanya tentang permasalahan fikih kecuali saya jawab dengan kaidah nahwu. Jadi kaidah nahwu dan sorab nanti kalau kita pelajari bisa untuk apa? Bisa untuk menggali hukum. Istilah fikihnya istimbatul ahkam. Menggali hukum halal haram. Untuk apa? Untuk mentafsirkan Al-Quran dengan kaidah ma'rifat dan nakirah. Tafsirnya akan berbeda. Nanti kalau jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mempertemukan kita, maka akan saya tularkan ilmu ini. Bagaimana caranya kita mentafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran dengan kaidah nahwu dan sorab. Luar biasa. Ulama itu ya di dalam Al-Quran gara-gara kaidah wa, gara-gara huruf ataf wa. Satu mengatakan faidah daripada huruf ataf adalah limutlaqil jam'i. Satu mengatakan oh tertib. Oh kalau tertib berarti apa? Wudu itu harus tertib. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa ayan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau wawunya ini adalah wawu ataf dan dia bermakna li tertib, maka wudu itu harus tertib. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wudu itu mulai dari kepala dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tuh tidak. Karena faidah wawu ini bukan hanya di tertib tapi di mutlaqil jam'i, untuk mutlaqil jam'i. Maka dari itu tujuan utama yang paling asasi adalah apa? Tahara, falamma hasala bihi tahara sahhatil wudu. Yang penting wudu itu adalah tahara, maka tidak harus tertib, tidak harus tertib. Ya, boleh kaki dulu boleh, boleh tangan dulu boleh. Oh, ini dari mana ini? Dari kaidah nahwu dan sharaf. Oh wawo, ini wawonya wawo istinaf atau wawonya wawo ataf atau wawo apa? Subhanallah, dari kaidah nahwu dan sharaf tafsir luar biasa. Ya. Maka dari itu ini bukan permasalahan manhaji atau apa enggak. Kalau kita menguasai kaidah nahwu dan sharaf, subhanallah, Anda bisa mentafsirkan Al-Qur'an, Anda bisa istimbat hukum dengan apa? Dengan kaidah nahwu dan sharaf. Itulah kata Imam Syafi'i, wallahi ma us'alu mas'alatan min masailil fiqhi illa ajabtu anha biqawaidin nahwi. Imam Syafi'i juga mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menyelami ilmu nahwu dan sharaf, maka ihtada ila kullil ulum, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila kullil ulum, kepada semua ilmu. Jadi sebelum kita belajar tafsir, sebelum kita belajar hadis, sebelum kita belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ilmu istinbat, takhrijul furu' alal usul, yang paling asasi dan yang paling utama kita adalah mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Bahasanya dulu, bahasanya dulu. Al ilmu nahwu dan sharaf. Maka dari itu ada seorang ulama namanya dalam madzhab Syafi'i namanya itu. Namanya Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Menulis buku. Nah, Qawaidun Nahwi. Bukan. Namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Takhrijil Furu' Al-Faqhiyah ala Qawaidin Nahwiyah. Subhanallah. Namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Takhrijil Furu' Al-Faqhiyah ala Qawaidin Nahwiyah. Artinya Kawakib Durriyah. Kawakib itu apa ya? Kawakib itu bintang-bintang. Ad-Durriyah yang memancar. Fi Takhrijil Furu', di dalam mengeluarkan furu', hukum-hukum fikih. Atas dasar apa? Atas dasar qawaid nahwu. Jadi dengan kaidah nahwu Ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, dan ada ilmu-ilmu yang lain. Kita bisa mentafsirkan Al-Quran, kita bisa memaknai hadis, kita bisa baca fikih. Wah, luar biasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak kita? Kenapa ilmu nahwu dan sorab itu ditulis? Ilmu nahwu sorab ditulis itu adalah apa? Karena suatu ketika ada orang membaca Al-Quran dan salah harokatnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah. Ayatnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dibaca wa rasulih, bukan wa rasuli yang benar. Tapi apa? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu atau wa rasulah. Kalau wa rasulih enggak mungkin, masa Allah itu bara, Allah itu berlepas diri dari rasulnya, tidak. Kaidah apa lagi? Kaidah nahwu dan sorab. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu imam siapa? Sahabat Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian daripada agamamu. Atau riwayat lain mengatakan nisfun min dinikum. Ada riwayat lagi mengatakan ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Pelajarilah bahasa Arab, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan petunjuk, sumber inspirasi. Kalau kita lagi galau, kalau lagi sedih, bacalah Al-Qur'an. Maka ada ya orang, ya orang ahli fisika di Eropa itu ya. Dia itu kalau bingung dengan rumus fisikanya, dia enggak pergi ke lab, bukan buka buku, tapi apa? Dia baca Al-Quran. Ketika ditanya, Amuslimun ant? Apakah Anda orang Muslim? Bukan. Tapi apa? Dengan baca Al-Quran itu dia mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan petunjuk. Dengan baca Al-Quran itu dia menjadi cerdas, menjadi pinter. Makanya penelitian. Ya, orang itu kalau mau cerdas, bacalah Al-Quran. Ini penelitian ilmiah. Ada lagi orang orientalis ya. Orang orientalis meneliti. Man ta'allama nahw, barang siapa yang belajar nahwu, ngerti nahwu dan sorab, ihtada ila kulli lughat, maka dia akan ditunjukkan, maka dia akan dimudahkan semua bahasa. Makanya nahwu dan sorab lagi ini, nahwu dan sorab, terutama lagi ilmu sorab, ilmu logika. Ilmu logika. Makanya ikhwan, saya mengajak semuanya untuk belajar bahasa Arab, untuk mempelajari Al-Quran. Karena kita semuanya mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai bla bla bla bla bla. Boong, muspro kata orang Jawa. Nggak ada gunanya kalau kita nggak ngerti artinya. Dan banyak sekali kita ini baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya. Padahal kata orang Jawa mengatakan, Tombowati kulimo sakwarnani mocho Al-Quran nangan-nangan sakmanani. Obat hati itu ada lima. Pertama kali itu apa? Ya baca Al-Quran dan maknanya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita memposisikan Al-Quran di dalam hidup kita itu sebagai apa? Apakah dia sebagai pajangan rumah, biar rumah kita barokah? Mobilnya dikasih Al-Quran, biar apa? Biar mobilnya barokah, tidak dicuri orang sebagai tolak bala. Cuma itu kan? Oh, rumahnya dikasih poster Al-Quran, tulisan Al-Quran. Oh, biar barokah, biar manfaat. Oh, Al-Quran sebagai pengusir jin, bacain Yasin, bacain surat. Apa namanya? Ayat kursi. Oh, Al-Quran itu sebagai apa? Oh, kalau anak kita itu lulus, lulus baca Al-Quran, kita kasih peringatan, kita bikinkan acara. Cuma itu kan nilai Al-Quran pada hidup kita. Padahal mereka, para sahabat, untuk mendapatkan satu ayat, dua ayat, itu apa? Taruhan nyawa, darah. Ikhwan kita sekarang yang sudah baca Al-Quran saja, Al-Quran tinggal baca, tapi kita tidak memahami maknanya. Kalau Anda ngerti nahwu dan sorab, Anda akan mudah menghafal Al-Quran. Anda akan tahu ketika mendengar orang lain membaca Al-Quran, oh ini cara kaidah nahwu dan sorab salah. Saya pernah membeli Al-Quran dua kali dan saya menemui bahwa di dalam Al-Quran itu ada kesalahan. Kesalahan. Kesalahan. Pertama waktu saya masuk SMA, beli Quran terjemah, terjemah Al-Quran dengan terjemahnya cetakan Al-Jumanatul Ali. Al-Jumanatul Ali. Salah. Salah. Sin di ya, menjadi berubah menjadi Shin. Dan baru saja saya mendapatkan hadiah dari seorang teman, Al-Qur'an lengkap dengan terjemahnya, cetakan Surabaya. Salah. Kenapa? Ya harusnya fa'il itu dibaca rafa'u khalaqallahu jadi khalaqallaha. Kalau khalaqallahu artinya Allah menciptakan. Kalau khalaqallah, Allah khalaqallaha, Allah yang diciptakan. Salah. Dua kali saya mendapatkan kesalahan apa namanya cetakan Al-Qur'an secara kaidah nahwu dan shorof. Ikhwan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jadikan Al-Qur'an itu benar-benar sebagai hudan petunjuk. Mari kita pelajari Al-Qur'an, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ngerti Al-Qur'an plus maknanya. Maka dari itu saya menyusun buku manhaj ini. Dulunya bukunya adalah tebal. Judulnya 30 hari mahir baca kitab kuning. Kemudian saya rubah untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran. Pertama kali untuk mempelajari manhaji bahasa Arab sebagai ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu untuk membaca kitab kuning, baik fikih, tafsir maupun hadis. Ya, untuk bercakap-cakap bahasa Arab yang mana standar kurikulumnya kepada Al-Quran. Kemudian yang level kedua nanti untuk apa? Belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof sudah sebagai ilmu filsafat bahasa Arab. Nah, sudah masuk semuanya. Ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.